Telah seringku melupakanmu dalam kalbuku. Hilang arah tanpa pegangan kemurnian iman. Hanya dirimu tempat mengadu di setiap waktu. Ku berharap dalam gelap hidayah-Mu. Tunjukkan ku jalan lurus-Mu agar dapat aku berpaling pada hati yang tak tergoyang gelombang yang datang. Aku ingin cahaya ilham-Mu menuntunku dalam gelapku sebelum datang waktu-Mu menjemputku. Sakaratul maut.